Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Sabtu pekan pertama setiap bulannya, barakakum, adalah kajian akidah dari kitab Syarah Al-Ushulus Sittah. Barakakum. Tiga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah telah kita lalui, yang ini merupakan enam perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Barakabikum. Yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah al-ikhlas. Wajib bagi kita untuk mengikhlaskan niat, dan juga wajib bagi kita untuk menjauhi yang namanya kesyirikan. Kemudian prinsip yang kedua, pokok yang kedua dari enam prinsip yang telah kita baca adalah al-ijtima' fiddin wan nahyu an tafarruqi fihi. Berpegang teguh, bersatu di atas agama Islam dan larangan untuk berpecah belah. Masuk padanya larangan untuk mendirikan partai-partai politik. Barakakum, sehingga menyebabkan persatuan kaum muslimin menjadi terkotak-kotak. Prinsip yang ketiga, as-sam'u wa ta'ah liwulatil amr. Mendengar dan taat kepada penguasa muslim yang sah. Barakatuh. Kemudian yang keempat, yang akan kita singgung sedikit, kemudian kita masuk pada pokok yang kelima. Yang keempat adalah bayanul ilmi wal ulama wal fiqhu wal fuqaha wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan antara ilmu dan ulama, fikih dan ahli fikih, serta orang-orang yang serupa dengan ulama secara zahirnya, namun sebenarnya bukan termasuk mereka. Barakakum. Untuk yang prinsip keempat, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang perbedaan antara ilmu barakafikum dan juga fikih ulama dan juga ahli fikih barakafikum dengan selain mereka. Dan juga beliau menjelaskan bahwasanya ada di sana orang-orang yang serupa dengan para ulama, para ahli fikih. Namun sebenarnya bukan mereka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, perbedaannya akan menjadi semakin jelas ketika kita mengetahui dalil-dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya. Di antara dalil bahwasanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, yakni orang yang tidak sama dengan para ulama, adalah surat Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Nabi, tidaklah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Hanyalah yang bisa memikirkan, yang bisa mencerna akan hal ini, hanyalah orang-orang yang cerdas. Barakallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalangan kalian. Orang yang beriman mereka lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Walaupun mereka orang-orang kafir, jauh lebih tinggi dari sisi dunianya dibandingkan orang-orang yang beriman. Akan tetapi, orang yang beriman kemudian dia berilmu, Allah Subhanahu wa taala lebih angkat lagi derajatnya daripada sekedar dia hanya beriman saja. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat beberapa derajat lagi. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya di antara perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang berilmu maka mereka akan mengambil apa yang akan mereka amalkan, dasarnya adalah dari para nabi dan para rasul, yakni ilmu, bukan dengan cara semedi, bukan dengan cara mimpi-mimpi atau dengan cara-cara yang menyelisihi syariat. Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi, tidak meninggalkan dinar, mata uang emas, wala dirhama, tidak pula mata uang perak, walakin warathul ilma, akan tetapi nabi meninggalkan ilmu sebagaimana yang disebutkan, ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinat wal huda. Kata para ulama, ilmu adalah apa-apa yang Allah turunkan kepada rasulnya berupa penjelas dan petunjuk, Al-Qur'an, as-sunnah, al-hadis yang sahih. Maka itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari warisan para nabi, kata nabi, akhadha bihadzin wafir, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat cukup. Barakallahu. Maka ini di antara perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang hanya serupa dengan mereka namun bukan termasuk para ulama. Dan Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi At-Tamimi beliau menjelaskan di antara sifat-sifat orang yang hampir mirip dengan para ulama, namun bukan ulama. Di antara sifatnya yang paling mending di kalangan mereka adalah libsul haqqi bil batil. Menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran dipoles oleh mereka, dibantah oleh mereka dengan kebatilan-kebatilan yang ada, sehingga orang-orang awam menganggap perkara yang benar itu batil. Barakallahu. Ketika sebagian ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan tentang tata cara ziarah kubur, ketika menjelaskan siapakah wali-wali Allah yang sesungguhnya, maka orang-orang yang mengaku sebagai ulama namun bukan ulama mempoles. Hati-hati dengan mereka. Sebenarnya mereka itu anti dengan yang namanya wali Allah. Tidak senang dengan namanya wali Allah dituduh demikian. Akhirnya penjelasan-penjelasan mereka ahlu sunnah wal jamaah tersamarkan. Dianggap sebagai kebatilan. Barakafikum. Padahal dalam Islam yang namanya ziarah kubur itu ada tuntunannya. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan ini barakafikum minimalnya terjatuh dalam kemaksiatan dan kebid'ahan. Dan yang paling tingginya barakafikum mengandung kesyirikan dikarenakan sahibul kubur. Orang yang meninggal, baik dia kalangan orang-orang soleh ataupun yang tidak soleh, diminta-mintai dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan ini haram, ini syirik, maka dianggap ya mereka adalah orang-orang yang tidak cinta dengan Nabi, tidak cinta dengan wali, tidak cinta, anti ziarah kubur. Sehingga barakakum ya, kebenaran menjadi kebatilan. Dan kebatilan dianggap itulah kebenaran. Ini diantara ciri orang yang mengaku sebagai ulama namun bukan ulama. Yang paling mendingnya ini. Kemudian yang kedua, barakakum adalah mereka yang menganggap bahwasanya ilmu dari penjelasan Al-Quran wa Sunnah, penjelasan barakafikum petunjuk dari Al-Quran wa Sunnah, itu dianggap sebagai kebid'ahan dan kesesatan. Barakafikum. Mereka menyatakan bahwasanya ilmu yang dipelajari oleh kelompok sana, ahlu sunnah wal jamaah, ya, itu adalah ilmu yang menyesatkan orang, ilmu yang suka membid'ahkan orang, ilmu yang membahayakan. Ini diantara ciri-ciri orang yang mengaku sebagai ulama tapi bukan ulama. Dan yang paling parahnya adalah yang disebutkan oleh para ulama, mereka ini menganggap orang-orang yang mendakwahkan ilmu, mendakwahkan sunnah adalah orang-orang yang zindiq, majnun, zindiq dan gila. Barakallahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi tasliyah, hiburan kepada Nabi. Ketika Nabi barakallahu di awal-awal dakwah beliau dicaci maki, bahkan mau diancam dibunuh sampai beliau dilempar dengan batu, sehingga urat yang ada pada kaki beliau barakalikum keluar darah dan darahnya membasahi sandal beliau. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan tasliyah hiburan kepada Nabi dengan menurunkan surat Az-Zariyat ayat ke-52. Kadzalik, demikianlah wahai Nabi. Ma'atalladzina min qablihim mir rasul, tidaklah datang orang-orang dari kalangan rasul, dari utusan-utusan Allah yang ada sebelum mereka, ya, dari kaum-kaumnya para rasul, Kecuali ketika para rasul mendakwahkan, qalu, mereka mengatakan sahirun aw majnun. Dia itu tukang sihir. Dia itu orang gila. Barakatuhum. Sehingga Nabi sendiri, beliau dijuluki dengan julukan-julukan yang tidak layak untuk beliau. Sahir, tukang sihir. Syair, tukang penyair. Kahin, tukang dukun. Ar-Rah, orang yang mengaku apa, ahli, orang yang mengaku sebagai orang pintar. Dan yang terakhir adalah Majnun, orang yang gila. Maka barakabikum, seperti inilah keadaan orang-orang yang tidak senang dengan al-haq, tidak senang dengan apa yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengerti pokok yang keempat, bahwasanya apa itu ilmu. Ilmu adalah apa-apa yang Allah turunkan kepada rasulnya berupa penjelas dan petunjuk. Maka ilmu ada, ilmu agama itu jelas. Adapun ilmu dunia, apabila ilmu dunia itu barakahikum membantu seseorang untuk memperkuat, untuk tegak agamanya sebagai wasilah, maka ilmu dunia tersebut barakahikum boleh dan bisa diajari atau dipelajari. Barakahikum. Dan juga telah kita jelaskan tentang sifat-sifat sebagian orang-orang yang mengaku sebagai ulama, namun mereka bukan para ulama. Dengan itu kita bisa menilai barakakum, ulama yang sebenarnya itu yang bagaimana. Kalau hanya sekedar bisa baca kitab, hafal Al-Quran, maka iblis laknatullah hafal Al-Quran. Tidaklah orang yang ahli membaca Al-Quran, hafal Al-Quran tersesat, melainkan iblis mempermainkannya. Tidak mungkin iblis tidak bisa menghafal Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mengerti maknanya. Kalau tidak berkafikum, dengan itu dia membuat orang yang mengerti Al-Quran menjadi sesat. Berkafikum. Kemudian sekarang kita masuk pada al-aslul khamis, prinsip yang kelima. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, al-aslul khamis, prinsip yang kelima, bayanullahi subhanahu li auliyaillahi wa tafriqihi bainahum wa bainal mutasabbihin bihi min adaillah al munafiqin wal fujjar. Prinsip yang kelima adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali-wali Allah dan penjelasan tentang perbedaan antara wali Allah dengan selainnya yang serupa dengan wali Allah, namun bukan wali Allah, dari kalangan musuh-musuh Allah, orang-orang munafik dan orang-orang fajir, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran, dan cukuplah penjelasan tentang siapa wali Allah itu tertuang dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Ayat ke-31. Wa hiya qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, apabila kalian mencintai Allah, mengaku cinta Allah, maka ikutilah aku, yakni Nabi. Ikutilah aku, syariatku. Yuhibbukumullah. Barakallahu fikum. maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi, di antara barometer, orang mengaku cinta Allah. Maka jujur atau tidak kecintaannya kepada Allah, itu dilihat dari sejauh mana dia itu mengikuti syariat Nabi. Sunnah-sunnahnya, baik sunnah bimbingan beliau yang wajib, barakallahu, maupun yang mandub, yang sunnah. Kalau mereka benar-benar cinta Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dipraktekkan, dinampakkan dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka balasannya adalah yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kalian. Barakallahu. Maka orang yang cinta kepada Allah, kemudian Allah cintai, maka mereka mendapatkan gelar Habibullah. Habibullah, Habibnya Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan Habibullah tidak harus keturunan orang Arab. Tidak harus yang namanya Habibullah itu harus orang Arab. Tapi siapa saja yang mereka beriman dan bertakwa, yang mengikuti sunnah nabinya. Barakallahu. Dikarenakan ketakwaan seseorang itu dilihat, barakallahu, dari sejauh mana mereka mengikuti sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Demikian pula kemuliaan seseorang dilihat sejauh mana ketakwaan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di sini tidak disebutkan harus orang Arab. Tidak disebutkan harus orang Indonesia. Tidak pula disebutkan harus orang Jawa. Tapi siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang yang paling mulia. Barakallahu. Wa ayah fi suratil Maidah. Wa hiya qawluhu. Dan juga penjelasan tentang sifat-sifat wali Allah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im. Surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad, disebutkan dalam tafsirnya murtad menjadi orang Yahudi atau Nasrani atau selain agama keduanya, murtad dari agama Islam, maka fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah, maka Allah akan mengganti generasi yang berikutnya sebuah kaum yang ciri-cirinya Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Allah cinta kepada mereka karena mereka mengikuti syariat nabinya. Dan mereka cinta kepada Allah dibuktikan dengan syariat nabi yang mereka ikuti. Ini diantara sifat-sifat wali-wali Allah. Azillatin alal mu'minin. Dan wali Allah, di antara sifatnya adalah lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Tidak kasar. Tidak menyakiti mereka dengan lisan-lisannya. Tidak menyakiti mereka dengan badannya. Tidak pula meneror mereka sebagai khawarij, sebagai teroris. A'izzatin 'alal kafirin. Namun orang-orang yang beriman, yang mereka adalah wali-wali Allah, mereka memiliki sifat a'izzatin 'alal kafirin, keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Tegasnya barakafikum sesuai dengan keadaan kafirnya mereka. Kalau kafirnya kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, yang mereka tidak boleh dibunuh, maka mereka tetap tegas sesuai dengan yang dibolehkan dalam Islam. Ketika kepada orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi kaum muslimin, maka wali-wali Allah keras kepada mereka di dalam pertempuran jihad fi sabilillah. Yujahiduna fi sabilillah. Dan mereka wali-wali Allah memiliki sifat mereka berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ditempuh dengan 4 perkara. Yang pertama, berjihad dengan menuntut ilmu agama. Barakallahu. Mempelajari ilmu agama dan membantah ahlul batil dengan ilmu-ilmu mereka. Dan ini jihadnya para ulama. Kemudian juga jihad melawan diri sendiri, hawa nafsunya, yang ini dilakukan dengan sabar. Dan setiap kita pasti berjihad melawan hawa nafsu. Dan jihad melawan hawa nafsu itu tidak lebih besar daripada berjihad melawan orang-orang kafir. Karena telah tersebar hadis bahwasanya Nabi bersabda, kita akan beranjak dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihad yang kecil adalah jihad melawan orang kafir. Jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu. Maka ini hadisnya dhaif, lemah, tidak benar. Orang yang bisa berjihad melawan orang kafir, otomatis mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang telah berhasil mengalahkan hawa nafsunya terlebih dahulu. Dan ini disebutkan dalam banyak dalil, diantaranya surat Al-Baqarah, kisahnya Raja Talut, yang di situ ada Nabi Dawud alaihissalam sebagai prajuritnya. Kemudian jihad yang ketiga, jihadus syayatin, jihad melawan setan. Baik setan dari kalangan bangsa jin, dengan doa-doa, membentengi diri dengan doa-doa zikir, dengan ruqyah. Baik meruqyah diri ketika ada jin di dalam tubuhnya, atau meruqyah orang lain ketika dia tidak mampu meruqyah diri sendiri. Dan juga jihad melawan syayatinil ins, setan-setan dari kalangan manusia, yang mereka itu bertubuh, berwujud manusia, namun hatinya, barakafikum, tindakannya selalu menghalangi kaum muslimin dari kebenaran. Maka mereka adalah setan-setan dari kalangan manusia. Maka mereka, barakafikum, jihad melawan mereka dengan cara diberi bimbingan tegas terhadap mereka. Dan yang terakhir adalah jihadul kuffar, jihad melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang boleh diperangi, yakni dengan jihad berperang fisabilillah. Barakallahu. Kemudian masih lanjut pada surat Al-Maidah ayat ke-54. Di antara sifat wali-wali Allah adalah wala yakhafuna laumata la'in. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut celaan orang yang mencela. Tidak takut. Ketika mereka mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak takut celaan orang yang mencela. Ketika dia sebagai karyawan, atasannya memarahi, mencela, tidak membolehkan sholat tepat waktunya, tapi dia tetap sholat pada waktunya, dia dicela, dicemooh, maka dia tidak takut. Ini diantara ciri-ciri wali Allah. Barakabikum. Jadi takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap tegar di atas sunnah nabinya, bimbingan nabinya alaihi salatu wassalam. Demikian pula ummahat, para wanita ketika keluar rumah memakai hijab yang syar'i, jilbab yang besar, terkadang memakai penutup kepala, penutup wajah, cadar, niqab. Ketika dicemooh, diludahi orang, tetap tegar, bukan kemudian diludahi sekali baru dia lepas cadar, lepas jilbab, atau jilbabnya berganti jilbab yang kecil mini. Maka seperti ini barakah hukum, ya, di antara sifat-sifat wali Allah adalah la yakhafuna laumata la'in. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Al-ayah. Wa ayah fi surati Yunus. Dan juga disebutkan dalilnya dalam surat Yunus. Tepatnya pada ayat yang ke-62. Pada ayat yang ke-62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ala inna awliya Allah. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak takut, ya, pada diri-diri mereka tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Sebutkan dalam tafsir, la khawfun alaihim, bahwasanya mereka la khaufun alaihim fil akhirah min iqabilah. Mereka tidak takut apa yang akan tertimpa, apa yang akan menimpa mereka pada hari kiamat nanti berupa azab Allah. Mereka tidak takut. Karena mereka barakallahu fikum sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Disebutkan dalam tafsirnya, walahum yahzanuna ala ma fatahum min hududid dunya. Mereka tidak bersedih atas apa yang telah terluputkan bagi mereka dari bagian-bagian dunia. Mereka tidak sedih. Kok saya tidak menjadi orang kaya? Tidak sedih. Kok saya tidak berhasil seperti si fulan, si alan? Tidak bersedih. Karena orang-orang yang beriman, yang mereka adalah wali-wali Allah, mereka yakin, mengimani dengan adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya segala sesuatu telah Allah takdirkan. Maka mereka tidak kemudian bersedih hati atas apa yang terluputkan bagi mereka. Tidak pula mereka berbangga diri dengan apa yang mereka dapatkan. Ini adalah wali-wali Allah. Siapakah wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lanjutannya, yakni orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ini wali Allah. Maka wali Allah barakallahu fikum, ya, kata para ulama, di antaranya al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan, laisa li awliya illah alamatun yutamayyazuna biha. Para wali Allah, mereka tidak memiliki tanda-tanda khusus, ya, sehingga mereka terbedakan dengan yang lainnya. Yang namanya wali Allah barakabikum, itu mereka tidak memiliki ciri-ciri khusus. Pakaiannya harus hitam-hitam atau putih-putih. atau ini atau itu, tidak memiliki tanda khusus. Apa yang ada pada Nabi mereka amalkan, ya itulah tanda-tanda. Bal yakunu kasairin nas ma yu'rifun, bahkan keadaan mereka wali-wali Allah itu seperti keumuman manusia, ya, pakaiannya barakakum, dalam surat Yunus ayat ke-62 ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wali-wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Surat Yunus ayat ke-62 kemudian dilanjutkan ayat ke-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Beriman dengan rukun iman yang 6 beserta rincian-rinciannya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka mereka senantiasa berilmu, berupaya menjadi orang yang berilmu, dikarenakan tidak mungkin orang dikatakan sebagai orang yang beriman, apalagi sempurna imannya, kecuali dia mempelajari dengan ilmu apa itu keimanan. Wa kanu yattaqun, dan orang atau wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk bertakwa. Barakallahu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan wali-wali Allah barakallahu fikum memiliki ciri-ciri yang disebutkan tadi. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, "Thumma sarul amru inda aktsari man yad'i al-ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffazis syara' ila annal awliya'a la budda fihim min tarkit tiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa la budda min tarkil jihad faman jahada falaysa minhum wa la budda min tarkil iman wa taqwa faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum." Kemudian kata beliau, lalu perkaranya yang telah disebutkan tadi berubah, berbalik 180 derajat menurut kebanyakan orang yang mengaku sebagai orang yang berilmu, yang mereka mengaku sebagai orang-orang yang selalu membimbingkan hidayah kepada makhluk, kepada umat, yang mengaku menjaga syariat Allah. Mereka menganggap bahwasanya wali-wali Allah, sifat-sifat mereka, mereka harus meninggalkan, ya, untuk ittiba' kepada Rasul. Meninggalkan mengikuti bimbingan Rasul. Barang siapa yang meninggalkan bimbingan Rasul, maka mereka wali Allah. Maka barakah hukum tidak menjadi perkara yang aneh. Orang-orang sufi yang hulu, yang ekstrim di kalangan mereka, mereka menganggap wali-wali Allah adalah orang yang sudah keluar dari syariat Islam. Yadda'un, mereka menganggap wali Allah adalah orang yang sudah mencapai makrifat, tidak lagi sholat. Dan terkadang menurut mereka, yang berjalan seperti orang gila di jalan-jalan, terkadang telanjang setengah pakaian, mereka adalah wali Allah. Ini sebagian disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Dan bahkan kalau mereka sudah berzikir kepada Allah dengan menyebut Allah beribu-ribu, sampai menganggap Allah ini menyatu pada dirinya, maka mereka lupa dengan dirinya. Mereka melepas pakaiannya telanjang sambil menari-nari. Ini yang disebutkan oleh mereka. Jadi menurut kebanyakan orang yang mengaku sebagai dai, ya, dari kalangan wali, dari kalangan orang-orang sufi, mereka menganggap wali-wali Allah ini adalah orang yang sudah keluar dari bimbingan Nabi, tidak lagi sholat seperti kebanyakan kaum muslimin. Kalaupun haji, ya, hajinya terbang, ya, sudah sampai sana. Barakallahu. Kata mereka, wa man tabi'ahum falaysa minhum. Dan barang siapa yang mengikuti para rasul, mengikuti para nabi, masih menjalankan syariat, maka bukan wali Allah. Wala budda min tarkil jihad. Dan juga wali Allah ini harus meninggalkan jihad. Tidak ada jihad. Menurut mereka, masa kepada orang-orang kafir memerangi sesama manusia? Harusnya saling mengasihi, belas kasih kepada mereka. Barakafikum. Akhirnya mereka membuat sebutan laskar jihad diganti dengan laskar cinta. Menebar kecintaan di tengah-tengah manusia. Namun ternyata barakafikum tidak membedakan mana musuh-musuh Allah, mana wali-wali Allah. Faman jahada falaysa minhum. Maka barang siapa yang ikut berjihad, maka bukan termasuk golongan mereka wali-wali Allah. Ini ada yang mengaku demikian. Dan ini sudah terjadi di zamannya penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Karena memang dulu di Makkah, di Baitullah Al-Haram, sebelum Raja As-Su'udiyah barakamikum menguasai, ya, orang-orang sufi, merekalah yang menguasai Ka'bah dan mereka menguasai sekitar situ. Maka di zaman Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab banyak ditemui ketika itu, ketika dakwah beliau belum berhasil, awal-awal beliau berdakwah, Ka'bah penuh dengan gantungan-gantungan jimat. Barakallahu. Dan juga di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada yang tawaf tapi dengan terbang. Sebagian orang tertipu itu adalah wali Allah. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah barakallahu beliau mengetahui itu adalah wali syaitan. Maka dibacakan takbir di ruqyah baru jatuh. Barakallahu fikum. Sementara zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jauh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sekitar kurang lebih 700 Masehi atau Hijriah. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab barakallahu fikum, ya, kurang lebih dari sekarang 400-an tahun yang lalu. 350 sampai 400 tahun yang lalu. Maka ketika beliau berdakwah tauhid, memperingatkan syirik, dan Allah tolong dakwah beliau yang didukung oleh pemerintahnya ketika itu, maka jadilah sampai sekarang ini kerajaan Saudi adalah kerajaan yang bersumber, yang bersandarkan kembali kepada pemahaman nabinya Muhammad alaihissalatu wassalam, dan juga pemahaman para sahabat, pemahaman para imam-imam yang empat, dan juga imam-imam setelahnya, salafunas soleh, pendahulu kita yang soleh. Barakallahu. Wala budda min tarkil iman wat taqwa. Dan juga menurut mereka, orang-orang yang mengaku sebagai ulama dari kalangan orang-orang yang tidak mengerti apa itu wali Allah, mereka menganggap bahwasanya wali Allah harus meninggalkan apa itu keimanan dan ketakwaan. Faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum. Maka barang siapa yang senantiasa bergelut dengan keimanan dan takwa, maka bukan termasuk mereka. Barakallahu. Maka sebagian orang menganggap wali Allah ini sudah tidak puasa lagi. Ya. Barakallahu. Maka kata beliau, ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, kami memohon kepadamu ampunan dan perlindungan, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Barakallahu. Dan ini terjadi pada zaman beliau. Sekarang kita baca penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Auliyaullahi taala humul ladzina amanu bihi wattaquhu wastaqamu ala dinihi. Para wali-wali Allah taala, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan istiqomah terus-menerus di atas agamanya. Wa hum man wasafahumullahu ta'ala biqaulih. Dan mereka para wali Allah adalah orang-orang yang telah Allah sifatkan dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak perlu ada rasa takut pada mereka dan tidak perlu khawatir bagi mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Wali-wali Allah orang yang beriman dan bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan salat, maka harus salat. Waktunya salat bagi kaum muslimin laki-laki salat berjamaah, maka mereka salat berjamaah. Ketika mendengar nida panggilan dari seorang muadzin, maka mereka segera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Oleh karena itu, tidak benar apabila orang yang tidak sholat, ya, tidak bersama kaum muslimin di masjid, mereka senantiasa di dalam rumahnya, entah apa yang dilakukan atau ada di gua-guanya bersemedi atau semisalnya, mereka adalah wali-wali Allah. Ini tidak benar. Karena Islam tidak mengajarkan yang disebut dengan semedi atau yang semisal dengan itu. Kata beliau, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, "Falaisa kullu man yad'i al-wilayah yakunu waliyan." Maka tidaklah orang yang mengaku sebagai wali, dia adalah wali. Wa illa lakana kullu wahidin yadda'iha. Kalau tidak demikian, maka niscaya setiap orang mengaku sebagai wali Allah. Walakin, akan tetapi, yuzanu hadzal mudda'i lil wilayati bi amalihi. Akan tetapi, pengakuan orang tersebut sebagai wali, maka itu harus ditimbang dengan amalan Islam. Sesuai atau tidak dengan syariat yang diamalkan oleh dia. In kana amaluhu mabniyan 'alal iman wat taqwa fa innahu wali. Maka kata beliau, kalau amalan dia dibangun di atas keimanan dan ketakwaan, maka dia adalah wali. Wali Allah. Barakallahu. Walaupun dia tidak mengaku sebagai wali Allah, Kalau dia beriman dan bertakwa, barakallahu, maka Allah menyebutnya dia sebagai wali. Maka Asy-Syaikh atau Al-Imam Muhammad bin Idris Abu Abdillah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala tartaru bih hatta turidu amrahu 'alal kitabi wassunnah." Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau kalian melihat seseorang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang di udara, maka janganlah kalian tertipu dengan orang tersebut sampai kalian mengembalikan perkaranya, menimbang di atas Alkitab wa Sunnah. Barakallahu. Karena banyak orang yang menganggap yang namanya wali Allah harus punya karomah. Ini tidak benar. Memang wali Allah itu ada yang memiliki karomah yang Allah tampakkan, dan ada yang tidak memiliki karomah atau memiliki karomah namun tidak nampak oleh manusia. Kalau ada orang mengatakan yang namanya wali Allah harus punya karomah, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, dibelah bisa nyambung lagi, dibakar tidak hangus, ini dan itu, barakallahu'alaikum, maka kalau seperti ini ya patokannya, maka ini tidak benar. Karomah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan fungsi karomah itu adalah memperkokoh keimanan pemiliknya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau mukjizat atau nama lain ayat itu adalah untuk nabi. Kalau karomah itu untuk para wali-wali Allah. Wali-wali Allah selain nabi. Berarti dari para sahabat sampai setelahnya. Barakallahu, maka karomah yang ada pada para sahabat itu sangat sedikit dibandingkan karomah yang ada pada setelah para sahabat. Karena keimanan para sahabat mereka jauh lebih kuat daripada murid-muridnya para sahabat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu lagi memberikan karomah menampakkan pada para sahabat. Karena keimanan mereka semakin atau lebih kuat daripada selain atau setelah mereka. Adapun karomah-karomah yang diberikan kepada sebagian sahabat itu untuk menolong beliau. Barakallahu. Seperti sebagian sahabat ketika hendak menaklukkan kota Persia. Barakallahu. Maka mereka menyeberangi sungai dengan kuda-kudanya dan kuda-kudanya tanpa menyentuh air sedikit pun. Barakallahu. Dan ini adalah karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, untuk mengokohkan beliau dan pasukannya. Sebelum itu beliau berpesan sebagai panglima perang, kita akan menyeberangi. Sebagian sahabat bertanya, dengan apa menyeberangi? Dengan kuda-kuda kita. Maka beliau memberikan wasiat kepada para sahabat, Alla ya'sunallah, Alla ya'sunallah, agar mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Banyak beristighfar, bertakbir. Akhirnya semua bersepakat. Maka mereka barakallahu'alaikum menyeberangi sungai tersebut dengan tanpa ya tenggelam sedikit pun kuda-kudanya. Maka orang-orang Persia ketika melihat pemandangan yang menurut mereka adalah pemandangan yang gila, mereka mengatakan, ini adalah gila, ini adalah perkara yang gila. Maka mereka lari, barakabikum, meninggalkan istananya, dan mereka barakabikum tunduk kepada para sahabat yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Barakabikum. Kemudian karomah yang ada pada orang-orang setelah para sahabat, ini lebih banyak daripada para sahabat. Karena memang keimanannya, keilmuannya lebih sedikit. Maka tidak harus yang namanya wali Allah, dia harus memiliki karomah. Barakafikum. Ditembak, tidak tembus. Ya, ini dan itu bisa menghilang. Barakafikum. Dan kata para ulama, karomah yang ada pada umat ini, karomah terbesar di akhir zaman ini adalah keistiqomahan dia dalam menuntut ilmu agama. Maksudnya, taklimnya dia itu awet. Ini karomah yang ada pada dia. Ini kata para ulama. Barakallahu. Karena zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi zamannya, barakafikum, ya, bisa berjalan di udara, berjalan di atas air, barakafikum, terbang di udara, ya, kecuali melakukan sihir, atau itu adalah karomah, kalau itu adalah benar-benar wali Allah yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berdasarkan Alkitab wa Sunnah. Barakafikum. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jangan kalian tertipu sampai kalian mengembalikan perkaranya. Melihat orang tadi yang berjalan di atas air, terbang di udara. Itu sejauh mana? Oh, ternyata ya, jenggotnya dicukur. Barakakum. Celananya isbal. Ya. Menutupi mata kaki. Atau misalnya, tidak nampak ciri-ciri barakafikum yang dicontohkan oleh Rasul. Maka kita sudah bisa ya langsung menyatakan itu bukan wali Allah. Kalau wali murid, mungkin. Bukan wali Allah. Sudah. Atau ada orang jual jamu di alun-alun, di pameran-pameran, ya, menjual cincin-cincin bertuliskan Arab, baik Al-Quran, Hadis, padahal jimat-jimat. Barakafikum. Ketika diusap, keluar asap. Ketika dipakai oleh seseorang, kemudian dikebas, ya, barakafikum, tidak mempan. Maka seperti ini bukan wali Allah. Jelas. Ya, yang namanya wali Allah itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wali Allah memiliki sifat. Di antaranya, kata beliau, idzan, kalau begitu, min sifati awliya'illah at-tawadu' wal-ikhtifa' wa'adamudzuhur. Di antara sifat-sifat wali Allah adalah, mereka ini adalah orang yang tawadu'. Semakin banyak ilmunya, maka semakin tunduk terhadap syariat Allah. Semakin mengamalkan. Dan yang namanya tawadu adalah, di antara maknanya dia menerima kebenaran. Walaupun dari orang yang lebih muda usianya atau keilmuannya. Ini tawadu. Menerima kebenaran dari siapa saja. Menerima, bukan belajar, tapi menerima ketika ada yang menasehati. Walaupun dia orang kafir yang menasehati. Kamu katanya muslim, kenapa tidak sholat? Itu sudah ada azan. Ini orang kafir misalkan, entah Cina, ya, atau temannya. Maka kita harus tawadu. Wal-ikhtifa. Dan diantara sifat wali-wali Allah adalah dia itu barakafikum tidak suka ya menampakkan amalannya ketika amalan itu afdolnya adalah disembunyikan. Infak, ya, membaca Al-Quran atau menolong orang lain, ya, memang terkadang perlu ditampakkan. Ketika hukum asalnya yang lebih utama adalah menyembunyikan, maka wali-wali Allah menyembunyikan amalannya tadi. Tidak kemudian ketika dia bersedekah, diumumkan. Ya? Sampai kemudian barakahikum disebarkan. Demikian pula ketika membaca Al-Qur'an, tidak kemudian dikeraskan ketika ada orang lewat. Ketika tidak ada orang lewat, tidak keras. Wa adamuz zuhur, dan di antara sifat-sifat wali Allah adalah tidak suka ketenaran. Tidak senang dia itu menjadi orang yang terkenal. Barakallahu. Ya. Para sahabat, salafun saleh juga, mereka itu tidak senang menjadi orang yang terkenal. Di antaranya seorang Imam Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan ibnu Uyainah. Naam. Sufyan ibnu Uyainah. Suatu ketika beliau dipanggil oleh penguasanya untuk dijadikan sebagai orang parlemen. Entah qadhi, sebagai hakim atau semisalnya. Dia menolak, namun dipaksa untuk datang. Akhirnya barakakum ketika dia datang, ya, baru masuk ke pintu istana raja. Dia pura-pura menjadi orang yang linglung. Ngomel sendiri. Ya, noleh sana, noleh sini. Seperti orang linglung. Barakallahu akhirnya raja tadi mengatakan, inikah Sufyan ats-Tsauri yang kata kalian. Yani, kepada menteri-menterinya yang kata kalian memiliki keutamaan. Kok ternyata seperti ini? Saya tidak butuh, tidak jadi. Akhirnya beliau pergi. Tidak jadi. Dan dia bersyukur kepada Allah. Barakakum, karena memang yang namanya fitnah, ya, fitnah ketenaran, terutama fitnah kekuasaan, ini jauh lebih berbahaya daripada laparnya dua serigala yang dilepas di tengah-tengah kawanan domba. Ya, kata Nabi, barakakum, kawanan domba yang kemudian ada serigala, dua serigala, dilepas. Lapar, sangat lapar. Jai'an, sangat lapar. Kira-kira seperti apa domba-domba yang ada? Mungkin saking laparnya, semuanya hanya dicicipi. Berkongkong asal dibunuh. Tapi ternyata, gila dengan kekuasaan, rakus dengan kekuasaan, kata Nabi, ini jauh lebih bahaya daripada dua serigala yang lapar, yang dilepas di tengah kawanan domba. Barakallahu. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang namanya wali Allah, mereka adalah orang-orang yang amalannya itu ditimbang. Sejauh mana mereka terhadap keimanan dan ketakwaan berdasarkan Alkitab wa Sunnah. Wa illa falaisa biwali, dan kalau tidak demikian, tidak beramal dengan keimanan dan ketakwaan, maka bukan wali. Wa fi da'wahu alwilayata tazkiyatan li nafsihi wa dzalika yunafi taqwallah, dan pada pengakuan dia sebagai wali Allah. Ada orang ngaku saya adalah wali Allah. Barakallahu. Maka itu adalah bentuk tazkiyah. Rekomendasi untuk dirinya sendiri. Maka perbuatan seperti itu meniadakan ketakwaan kepada Allah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat ke-32. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian mentazkiyah, menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Padahal Allah lebih tahu siapakah yang bertakwa. Barakallahu. Disebutkan di dalam tafsirnya, ya, maka janganlah kalian, ya, menganggap kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam keadaan Allah lebih tahu siapakah yang bertakwa. Barakallahu. Karena orang mengaku sebagai wali Allah, barakallahu, berarti dia adalah orang yang menganggap dirinya bertakwa. Dikarenakan di antara ciri wali Allah adalah amanu wattaqau, adalah mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang bertakwa. Fa idza da'a annahu min awliya'illah faqad zaka nafsahu wa hina idzin yakunu waqi'an fi ma'siyatillah wa fi ma nahahu Allahu anhu wa hadza yunafi at-taqwa. Maka apabila dia mengaku-ngaku bahwasanya dirinya adalah wali Allah, maka sungguh dia telah mentazkiyah, merekomendasikan dirinya sebagai wali Allah. Ketika itu dia terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena mengaku dia sebagai orang yang bertakwa, ini adalah bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena yang bisa menilai dia itu bertakwa atau tidak, itu adalah Allah. Mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa, itu bentuk kesombongan. Sementara kesombongan bukan merupakan ketakwaan, tapi merupakan kemaksiatan kepada Allah. Wa fi ma nahahu Allahu anhu, dan merupakan bentuk apa yang Allah larang, mengikuti apa yang Allah larang. Wa hadza yunafi at-taqwa, dan hal ini meniadakan ketakwaan. Barakallahu. Kemudian fa auliyaullah la yuzakkuna anfusahum, maka wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang tidak mentazkiyah diri mereka sendiri. Bimithli hadhihi syahadah, seperti persaksian yang disebutkan tadi. Wa innama hum yu'minuna billahi wa yattaqunahu, dan hanyalah mereka ini sekedar beriman kepada Allah dan berupaya untuk bertakwa kepada Allah. Wa yaqumuna bi ta'atihi subhanahu wa ta'ala 'alal wajhil akmal, dan wali-wali Allah adalah mereka yang senantiasa berupaya mengamalkan, menjalankan ketaatan kepada Allah ya dengan cara yang sempurna, berupaya untuk menyempurnakan. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur, tidak mengkufuri. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar, tidak berkeluh kesah. Ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia beristighfar dan bertaubat, tidak kemudian dia berputus asa dari dosa. Maka mereka adalah wali Allah, wali-wali Allah. Fala yaghurrunan nas wa yakhda'unahum bihadhihi ad-da'wah, dan janganlah mereka menipu manusia, dan juga mereka menipu dengan pengakuan seperti ini. Hatta yudilluhum an sabilillahi ta'ala, sehingga mereka orang-orang yang mengaku sebagai wali Allah menyesatkan manusia dari jalan Allah. Barakallahu. Kemudian sedikit kita baca, kemudian kita tutup. فَهَاُولَئِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنْفُسَهُ أَحْيَانًا أَسْيَادًا, maka mereka orang-orang yang mengaku dirinya sebagai wali, terkadang mereka menganggap dirinya adalah sayyid, ya, memberi gelar sebagai sayyid. Sayyidina, sayyidina. Wa ahyanan awliya, atau terkadang memberi gelar sebagai wali. Lau ta'ammal al-insanu mahum alaihi lawajadahum aba'ada ma yakunu anil wilayah wasiyadah. Maka kalau sekiranya manusia itu mau memperhatikan hakikat yang ada pada mereka, niscaya mereka akan mendapati bahwasanya ternyata mereka yang mengaku sebagai wali-wali Allah adalah orang yang paling jauh dari sifat wali dan juga sifat sayyid. Fanasihati liikhwanil muslimin, maka nasihatku kepada segenap kaum muslimin, alla yartaru bimubda'il wilayah, agar mereka tidak tertipu dengan seruan-seruan, dengan pengakuan-pengakuan sebagai wali Allah, hatta yuqayyisu halahu bima ja'a fin nusus fi awsafi awliya'illah, sampai mereka ini mengkiaskan, menimbang berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis, mempelajari apakah sifat-sifat yang ada pada wali-wali Allah. Maka dengan itu barakatikum, kita bisa membedakan, bisa menilai mana wali Allah dan mana selain wali Allah. Tayyib, naktafi bihadza, cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakatikum.